Bismillahirrahmanirrahim. Khilaf yang dimunculkan atau syubhat yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya salaf dan dia tidak mewakili salaf. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dan mereka juga tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadis ayat tersebut. Dan para salaf juga menghafal hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperitirakan oleh yang pesan penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang hendaknya yang dimerdekakan hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Aynallah, dengan pertanyaan Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab, Fissama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana anak? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, Atikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim, Nabi menanya dengan kalimat, Aina, di mana Allah? Ar-Rahman wa ala ra'as istawa, dalam Al-Quran disebutkan, Allah beristiwa di atas arsh. Para salafun as-soleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata, Allah di atas arsh. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Namanya tafwid. Karena apa? Arsy adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas makhluknya, berarti Allah butuh dengan makhluk. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang baru lagi. Karena Allah tidak butuh dengan arsy dan tempatnya Allah bukan arsy. Karena arsy diciptakan oleh Allah. Kalau Allah harus bertempat di arsy, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Di mana Allah? Di mana Allah? Arsy makhluk? Lihat, Allah ada tidak butuh tempat. Adapun hadis yang jadi Ar-Rahman wa al-Arsytawa, Allah beristiwa di atas ars. Para ahli hak berkata, istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Kalau bersilaku di atas kursiku, ya begini, masa Allah seperti ini? Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai', Anda tahu istiwanya Allah? Tidak tahu, ya sudah, kenapa Anda mereka-reka harus duduk di atas ars? Allah beristiwa di atas ars. Beristiwa, siapa yang mengatakan bertempat? Istiwa bukan bertempat. Beristiwa di atas ars. Dan istawa sendiri maknanya ada 7 makna. Ada berkuasa, ada berini, ada bersemayam, ada macam-macam makna istiwa. Lalu makna yang mana untuk Allah? Makna yang cocok untuk Allah adalah serahkan kepada Allah. Jangan ambil makna yang cocok untuk manusia. Nanti akan merusak makna istiwa itu. Jadi Ar-Rahman wa al-Arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars. Istiwanya Allah kayak apa? Tidak boleh bertanya dengan kayak di dalam diri Allah, dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa di atas ars. Kalau pakai takwil, Allah berkuasa di atas ars karena Allah memang berkuasa di atas ars. Karena ars adalah paling besarnya makhluk Allah. Kalau Allah berkuasa atas ars, maka Allah berkuasa dengan semua yang ada di dalam ars. Baik, adapun hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih karena Imam Muslim yang meriwayatkannya. Akan tapi lihat, kembalikan kepada usul akidah. Hadis ahad tidak boleh kita jadikan sandaran akidah. Lebih dari itu. Di situ ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Bahasanya hadis jariyah itu tidak begitu bunyinya. Hadis jariyah itu budak. Hadis yang bercerita tentang budak dalam riwayat lain berbunyi begini. Atashhadina an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah aku bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Hadis sahih, riwayat Baihaqi. Dan kisahnya sama tentang wanita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sahih dan hadis riwayat yang imam lain juga sahih. Kira-kira mana yang benar di antara dua hadis ini? Apakah benar yang harus ditarjih adalah riwayat imam Muslim? Ulama mana yang mengatakan riwayat Imam Muslim harus didahulukan daripada hadis yang lainnya? Memang betul Imam Muslim didahulukan dari yang lainnya, itu berurutan ke-102 menurut Imam Zainuddin Al-Iraqi. Jadi tarjih antara hadis dengan hadis itu ada. Bukan berarti setiap Bukhari Muslim harus didahulukan. Akan tapi ada riwayat lain bahasanya. Atashhadina an la ilaha illallah. Apakah aku bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Kemudian riwayat lain. Aina Allah, Allah di mana? Kira-kira, mana yang lebih? Kira-kira dulu, orang awam kira-kira. Tahqiqnya ahli ilmu. Kalau orang awam, kita pertanya ahli ilmu. Kalau kita ingin mengetes orang Islam atau tidak Islam, dengan apa? Dengan syahadat atau dengan Allah di mana? Coba jujur. Disepakati ulama ijma' dari masa ke masa. Kalau orang pengen masuk Islam pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Apakah Allah di mana? Mana itu semuanya? Allah di mana? Enggak. Makanya dari inilah ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim adalah maknanya, makanya hadis riwayat sahih tapi maknanya adalah tidak sesuai, maka ditinggalkan ini riwayat, kita pakai riwayat yang benar. Apa itu? Atashhadina alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Dia menjawab, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad engkau adalah utusan Allah. Maka ini riwayat yang diambil. Cuman anehnya sebagian orang senang dengan riwayat itu, memang dia itu adalah anak keturunan orang mujassimah, mengatakan Allah berjisim dan bertempat, dan itu paling susah dibenarkan. Seolah berhujjah dengan riwayat hadis, hadis sahih Muslim. Akan tapi riwayat lain mengatakan seperti itu. Atashhadina. Kemudian kebingungan mereka akan terbaca. Allah itu ada di atas arsy. Terus disodorkan ayat. Innallaha bikulli syai'in muhit.